بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Selanjutnya, di antara pintu-pintu besar masuknya setan ke dalam kalbu, ke dalam hati untuk merusaknya, disebutkan oleh penulis, qala wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintunya, ya, al-ajalatu wa takut takabur, tergesa-gesa, terburu-buru, dan tidak mengecek kebenaran perkara itu, tidak mencari kejelasan hakikat perkara yang sebenarnya, sehingga ini menjadi pintu masuknya syaitan ke dalam kalbunya, mempermainkan kalbunya untuk menjatuhkan vonis penilaian terhadap perkara tersebut secara keliru, sehingga menjerumuskannya dalam kekeliruan, fitnah, karena tergesa-gesa, ya, tidak mengecek, tidak mencari kejelasan hakikat perkara yang sebenarnya. Waktu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu. Al-ajala min asy-syaitan wa at-ta'anni min Allah ta'ala. Al-ajalatu min asy-syaitan, sikap tergesa-gesa, terburu-buru itu bersumber dari syaitan. Wa ta'anni min Allah ta'ala, sedangkan sikap at-ta'anni, berhati-hati, dari Allah ta'ala. Hati-hati, mencermati dengan baik, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru menilai, menjatuhkan vonis. Dipelajari dengan baik, dicek dengan baik, dicari kejelasan sejelas-jelasnya mengenai hakikat perkara itu. Kemudian dengan tenang dinilai. Ya, sikap seperti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dari pintu ini, al-ajala min asy-syaitan, pintu yaitu apa? Sikap tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi harus bisa menahan diri agar tenang dan hati-hati. Baik, wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintunya pula, hubbul mal, cinta harta. Cinta harta. Wamata tamakkana minal qalbi afsadah. Kapan saja kecintaan kepada harta, ya, mengakar dalam kalbu, maka akan merusaknya, akan merusak kalbu, merusak hati. Wa hamalahu ala talabil mal min ghairi wajhihi, dan kecintaannya kepada harta tersebut akan menggiring, menyeret dia untuk mencari harta tidak melalui jalurnya yang benar. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapainya. Wa akhrajahu ila al-bukhl, dan kecintaan kepada harta akan membawa seseorang kepada sifat bakhil, kepada sikap sifat bukhil, yaitu bakhil, pelit, kikir, wa khaufihi al-faqr, kecintaan kepada harta akan membawa seseorang kepada ketakutan, dihantui oleh ketakutan jadi fakir, jadi miskin, fakir. فَمَنَعُ الْحُقُوقَ اللَّازِمَةِ, maka berakibat apa? Berakibat dia pun menghalangi hartanya, menghalangi hartanya dari para pemilik hak yang wajib untuk diberi haknya. Dia menahan hartanya, tidak memberikan hak-hak yang wajib diberikan kepada para pemilik hak. Karena yang namanya harta itu ada padanya ada hak-hak para pemilik hak yang harus ditunaikan. Di sana ada orang-orang yang wajib dinafkahi, dan juga di sana ada pemilik hak dari kalangan orang-orang yang berhak dapat zakat, harta zakat yang dimiliki. Nah, tetapi karena dia sudah tertimpa penyakit cinta harta, sehingga senantiasa dihantui oleh kekhawatiran dari fakir, jika dia mengeluarkan hartanya, menaikkan hak-hak para pemilik hak, sehingga dia pun menjadi pelit, jadi bakhil, nah, ini jadi rusak namanya. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan umatnya tentang fitnah harta. Hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Li kulli ummatin fitnah." Setiap umat ada fitnah. Ya, ada fitnah yang akan merusak setiap umat. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku yang akan merusak umatku adalah al-mal, harta. Nabi SAW. Jangan difahami bahwa ini berarti kita dilarang kaya, kita dilarang memiliki harta. Kaya sama sekali tidak begitu. Banyak atau sebagian sahabat yang utama, sebagian sahabat terkemuka kaya raya. Siapa yang tidak kenal Uthman radhiyallahu anhu? Uthman sahabat terkaya. Abdurrahman bin Auf. Tetapi justru kekayaan itulah di antara sebab yang membuat keduanya dan yang semisal dengannya menjadi mulia, ya, menjadi mulia, karena menunaikan hak-hak yang ada pada harta itu. Kenapa seperti itu? Karena harta yang dimiliki oleh mereka bukan sesuatu yang dicintai oleh mereka. Dunia yang diberikan kepada mereka, mereka tidak cintai. Jadi mereka tidak cinta dunia, mereka tidak cinta harta, mereka cinta akhirat. Ya, mereka cinta Allah dan Rasulnya. Jadi berdagang, berusaha mendapatkan harta, tetapi bukan karena cinta harta. Allah mudahkan sebab-sebab, faktor-faktor kekayaan pada mereka. Ketika mereka kaya, mereka justru menggunakan harta itu untuk mengejar akhirat sebanyak-banyaknya. Nah, justru sisi inilah, sisi harta kekayaan yang dimiliki oleh Uthman yang menjadi faktor beliau mengungguli sahabat-sahabat yang lain, karena amalannya yang luar biasa dari segi harta. Nah, dari segi harta. Luar biasa. Nah. Dua perkara yang bisa menjadi faktor keutamaan seseorang, ya, jika memilikinya dan menunaikan haknya, yaitu ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Nah, cinta ilmu bagus, tapi cinta harta, nah ini yang sedang kita bahas sekarang. Jadi begitu. Nah, jangan masukkan ke dalam hati dunia. Jangan masukkan ke dalam hati dunia ini. Ya, jangan cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Nah, baik. Wa min abwabih, dan di antara bab-babnya, yakni pintu-pintunya, hamlul awam ala ta'assubi fil madahib, menggiring orang-orang awam untuk fanatik kepada mazhab-mazhab yang ada. Ya, menggiring orang-orang awam misalkan untuk ta'assub fanatik kepada mazhab Hanafi juga, atau fanatik kepada mazhab Maliki, ya. Atau menggiring untuk ta'assub kepada fanatik kepada mazhab Syafi'i, atau menggiring untuk ta'assub atau fanatik kepada mazhab Hanbali, dan semisal dengan itu. Dunal amali bimuktadaha, tanpa beramal dengan tuntutan dari mazhab-mazhab tersebut. Mazhab-mazhab tersebut, imam-imam mazhab itu adalah imam-imam yang sangat membenci yang namanya ta'assub, yang namanya fanatik. Al-Imam Abu Hanifah punya statement, ya, mengingkari yang namanya fanatik, mengajarkan untuk mengikuti dalil, menjadi dasar dari dalil, bukan fanatik. Begitu pula Al-Imam Malik, begitu pula Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Syafi'i yang paling banyak statement-statementnya dan bagus-bagus dalam mengingkari yang namanya fanatik, ya, ta'assub. Begitu pula Imam Ahmad. Nah, mereka semua mengajarkan kepada pengikutnya, ya, murid-muridnya dan pengikutnya yang mengagumi mereka, yang mencintai mereka, agar tidak fanatik. Nah, puncak dari yang dicapai oleh imam-imam tersebut adalah mereka menjadi imam-imam mujtahid yang berijtihad. Dan tidak satu pun mujtahid yang ijtihadnya benar semua. Oleh karena itu datang dari Nabi alaihissalam bimbingan, idza ijtahad al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahad fa akhta falahu ajrun wahid. Al-hakim ketika memutuskan suatu perkara, dia berijtihad. Apabila ijtihadnya benar, maka dia dapat dua pahala. Jika ijtihadnya keliru, maka dia dapat satu. Maka kesalahan ijtihadnya dimaafkan. Dan dia dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Karena ijtihad itu amalan yang besar. Amalan yang besar bagi yang memang ahli melakukan itu bernilai pahala. Kemudian ketika ijtihadnya benar, dia dapat pahala satu lagi karena benar, sehingga dapat dua pahala. Ketika ijtihadnya keliru, kekeliruannya dimaafkan, sehingga pahalanya hanya satu, yaitu pahala amalan ijtihad. Oleh karena itu, tidak satu pun dari imam-imam tersebut yang ma'asum. Yang ma'asum hanya Nabi alaihissalam. Alladhi la yantiqu 'anil hawa, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya yang diucapkannya adalah berdasarkan wahyu. Ya. Nabi kita Muhammad alaihissalam terkadang berijtihad. Pada awalnya terkadang berijtihad atas satu perkara, tetapi akan turun wahyu untuk membenarkan hal itu sehingga itu menjadi syariat berdasarkan wahyu, atau datang wahyu meluruskan, ya, meluruskan. Jadi tetap semua yang menjadi dasar syariat adalah wahyu. Nabi SAW seperti itu. Selain Nabi SAW, tidak ada yang didukung dengan wahyu. Itu hasil ijtihad. Naam. Jadi madhab-madhab yang ada itu, ya, tidak ada satupun yang sempurna. Seluruh masalah yang ada pada madhab itu, pendapat imam madhab itu benar semua, tidak ada. Karena kalau kita mengatakan benar semua, berarti ma'asum dari kelasan, terjaga dari kekeliruan ijtihad. Itu tidak mungkin. Nah, juga yang penting diketahui di sini sebagai faedah yang disisipkan di sini, madhab-madhab tersebut, empat madhab yang masyhur tersebut yang kita kenal, madhab Hanafi, imamnya Abu Hanifah, madhab Malik, imamnya Imam Malik, madhab Syafi'i, imamnya Imam Syafi'i, madhab Hanbali, imamnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Bukan berarti bahwa hanya mereka imam-imam yang menguasai ilmu fikih. Di sana ada imam-imam yang lain yang juga mumpuni dan menguasai fikih yang ada di masa mereka, dekat dengan masa mereka. Nah. Ya. Seperti misalnya semasa dengan Imam Malik, yaitu Al-Layth bin Sa'ad di Mesir. Nah, ya. Di sana ada guru Asy-Syafi'i Sufyan bin Uyainah di Makkah. Nah, Imam Malik di Madinah, ada Sufyan bin Uyainah di Makkah, ada Layth bin Sa'ad di Mesir. Nah, juga ada Sufyan Al-Thawri, ada Al-Auza'i di Syam, dan yang juga yang seangkatan dengan Imam Ahmad, kawannya ada Ishaq bin Rahawai di Khurasan. Baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi empat imam-imam ini, mereka punya murid-murid yang banyak, dan murid-murid mereka ini mengumpulkan pendapat-pendapat imamnya, kemudian dibukukan sehingga terjaga pendapat-pendapatnya lengkap dari awal sampai akhir, mulai dari masalah thaharah sampai akhir pembahasan masalah fikih, lengkap. Karena mereka punya murid-murid yang menjaganya dan mengajarkannya terus sampai hari. Seperti itu. Nah, sementara seperti Al-Layth bin Sa'ad misalkan, tidak. Nah, ya, Asy-Syafi'i punya kitab-kitab yang berisi fikihnya, di samping itu ada murid-muridnya menukil, ya, fatwa-fatwanya. Begitu pula Imam Ahmad, ya, banyak pertanyaan-pertanyaan masing-masing diajukan kepadanya, dijawab, ya, Imam Ahmad, ya, perhatiannya kepada hadis, punya musnad. Nah, tapi dalam masalah fikih, ya, melalui majelis-majelisnya dan jawaban-jawabannya terhadap masalah-masalah, masalah-masalah itu dicatat oleh murid-muridnya. Nah, begitu. Ya, begitu pula Imam Malik. Ya, ada murid-muridnya yang kemudian, ya, mengajarkan, membukukan, ya, mencatat. Nah, seperti itu. Sehingga menjadilah sebagai satu madhab. Ada pun yang lainnya tidak begitu. Tidak ada muridnya Layth bin Sa'ad, tidak ada muridnya Al-Auza'i yang kemudian mengumpulkan, ya, pendapat-pendapat imam-imam tersebut sehingga tidak menjadi satu madhab. Nah, tapi ada pendapat-pendapat mereka dinukil. Nah, ini penting diketahui, ya. Jadi imam-imam fikih bukan hanya terbatas pada empat imam tersebut. Tapi kenapa saja itu menjadi empat madhab saja yang dikenal? Sebabnya itu tadi. Bisa dipahami? Nah, sudah dipahami tadi bahwa mereka semua adalah mujtahid-mujtahid yang tidak ma'asum, jadi tidak boleh fanatik dengan satu madhab saja. Nah, artinya meskipun salah madhab itu tetap diikuti. Tidak bisa seperti itu. Karena yang kita ikuti adalah dalil. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa min abwabihi aidan, dan di antara pintu-pintunya, pintu-pintu berikutnya dari pintu-pintu syaitan termasuk dalam kalbu, merusak kalbu. Nah, hamlul awam ala tafkiri fi dzatillah ta'ala, menggiring orang-orang awam untuk memikirkan tentang zat Allah, diri Allah SWT wa sifatihi dan sifatnya. Wa fi sifat-sifat Allah SWT wa fi umurin, dan dalam perkara-perkara la tablughuha uquluhum, yang tidak bisa dijangkau oleh akal-akal mereka. Hatta yusyakkikahum fi aslidin, hingga akhirnya berakibat membuat mereka ragu, ya, tentang pokok-pokok agama, masalah-masalah akidah, merupakan masalah-masalah prinsipil, ya, dalam agama. Ya, jadi terkait dengan masalah al-asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ini yang dimaksud, yang dimaksud di sini. Kita mengetahui bersama bahwa itu adalah salah satu tauhid yang wajib diyakini dengan baik dan benar. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya. Itu bagian dari ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ini bukan bermakna tidak mengajarkan kepada orang awam tentang tauhid al-asma wa sifat. Karena itu harus diajarkan dan diketahui oleh mereka. Mereka harus bertauhid dengan benar dalam hal al-asma wa sifat. Tetapi tidak boleh menggiring mereka ke dalam perkara yang keliru, memikirkan tentang zat Allah, diri Allah, sifat-sifatnya bagaimana, zatnya bagaimana, dirinya. Ya, Allah memiliki sifat, ya, punya tangan, bagaimana tangan Allah, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Yang seperti itu yang tidak boleh. Jadi itu memang tidak bisa dipikirkan. Nah, di luar kemampuan itu haram. Ya. Jadi seperti dikatakan tadi, ma'rifatullah, kewajiban kita mengenal Allah. Ya, kita meyakini wujud Allah. Allah punya wujud, punya diri, punya zat yang maha sempurna, tidak sama dengan diri, dengan zat, dengan wujud selainnya. Ya. Diri Allah punya, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hakiki, yang tidak sama dengan sifat-sifat, dengan nama-nama dan hakikat nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan dialah Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar, hakikat pendengarannya beda dengan hakikat pendengaran makhluk. Allah SWT maha melihat, antara sifatnya maha melihat, ya, hakikat melihatnya beda dengan melihatnya makhluk, begitu. Dan seluruh sifat-sifat Allah SWT seperti itu. Ya, hakiki, sempurna sesuai dengan kesempurnaan dirinya, dan tidak ada samanya. Dan bagaimana hakikatnya? Ya, kita tidak tahu. Kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah. Kita tidak pernah melihat sifat-sifat Allah SWT dan yang semisal dengannya, karena tidak ada samanya. Sehingga kita tidak bisa menjangkaunya dan tidak boleh memikirkannya. Tidak boleh memikirkannya. Kita wajib mengimaninya. Allah SWT sebagai, ya, satu-satunya yang memiliki diri dan nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak ada samanya. Akhirnya semua sifat. Bagaimana itu, ya, hakikatnya bagaimana, bagaimana caranya dan seterusnya. Itu tidak boleh dipikirkan. Tidak boleh dipikirkan. Itu membuka pintu setan untuk, ya, merusak. Nah, apapun yang dipikirkan, ya, maka itu tidak benar. Nah, karena tidak bisa dijangkau. Nah, tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan akal. Nah, baik. Wa min abwabihi, dan diantara pintu-pintu masuknya setan di dalam kandung terusaknya, su'ul dhanni bil muslimin, berprasangka buruk terhadap kaum muslimin. Ya, kaum muslimin, saudara-saudara kita, kita harus menjaga husnul dhon, prasangka baik kita kepada mereka. Ya. Jangan berprasangka buruk, itu akan menjadi pintu masuknya setan untuk merusak. Fa inna man hakama ala muslimin bisu'i dhanni, karena sesungguhnya barang siapa yang menghukumi atas saudaranya sesama muslim dengan su'dhanni, dengan prasangka buruknya, yang menjadi dasar penilaian dia, hukum dia terhadap saudaranya sesama muslim adalah prasangka buruknya terhadapnya, ihtaqara, akibatnya dia akan meremehkannya. Wa atlaqa fihi lisana, dan dia akan melepaskan lisannya kepada saudaranya itu, membicarakannya tanpa batas, tanpa kendali. Wa ra'a nafsahu khairan minhu, dan dia akan memandang dirinya, melihat dirinya lebih baik daripada saudaranya. Karena dasarnya pandangannya kepada saudaranya adalah prasangka buruk. Nah, ini tidak boleh. Wa inna ma yatarashahu su'ul dhanni bi khubthi ad-dhan. Hanyalah sesungguhnya su'ul dhan itu akan muncul, ya, bersumber dari kebusukan yang ada pada orang yang berprasangka itu. Ya, dasarnya hatinya rusak. Dia selalu berprasangka buruk, maka selalu bermunculan prasangka-prasangka jelek itu kepada saudaranya. Li'anna al-mu'mina yatlubul ma'adhira lil mu'min, karena sesungguhnya seorang mukmin, ya, yang ini yang benar, ini yang baik, ya. Seorang mukmin yatlubul ma'adhira lil mu'min, dia akan selalu mencari, berupaya untuk mencari uzur-uzur untuk saudaranya sesama mukmin. Ya, jika ada muncul suatu ucapan dari saudaranya, muncul suatu sikap dari saudaranya, dia berusaha untuk memberi udur, tidak langsung berprasangka buruk, bukan langsung dibawa ucapannya atau sikapnya kepada hal yang jelek. Nah, tapi dia berusaha, ya, istilahkan yahmilu ila mahmalin hasan. Dia berusaha mencarikan, ya, jalan, dia bawa makna ucapannya dan sikapnya itu kepada makna yang baik. Begitu. Sehingga lepas dari prasangka buruk. Nah. Wal munafiqu yabhathu an uyubi. Sebaliknya orang munafik, kerjanya orang munafik itu adalah selalu mencari-cari aib orang. Ya, mutarabbis. Memang dia mengintai. Muncul satu ucapan, muncul satu sikap dari seorang mukmin yang ada celah, maka langsung dimanfaatkan. Nah, dia memang mencari aib untuk membuat fitnah kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, membuat fitnah. Nah, itu munafik. Hanya pun mukmin berusaha menjaga situasi, kondisi, menjaga ukhuwah, persaudaraan, persatuan kaum muslimin. Ada muncul dari seseorang, ya, ucapan atau sikap, diupayakan dibawa kepada makna yang baik, diberi udzur, ya, sehingga tidak timbul kerusakan itu. Nah, Wa yang bagi lil insani ayahtariha an mawakifit Tuhan. Nah, kemudian terkait dengan ini, bagaimana seharusnya langkah kita, sikap kita terkait dengan masalah munculnya prasangka jelek, hal yang bisa memunculkan prasangka jelek ya terhadap diri kita. Dibimbingkan di sini, wayang bagi diri insan, semestinya bagi seorang insan ayah tariza, dia berhati-hati, dia menjaga diri, menghindari an mawaqifit tuham, menghindar dari momen-momen yang bisa menimbulkan tuhmah, bisa menimbulkan tuduhan jelek terhadap dia. La yusaa'a bihi dhon, agar tidak timbul prasangka jelek orang lain kepadanya. Itu harus dilakukan. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sedang i'tikaf, kemudian datang salah satu istrinya ya dari kalangan ummatul mukminin, datang Sofia binti Uyayy radhiyallahu anha mengunjungi, menziarahi beliau di masjid di malam hari. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengantar pulang istrinya, berpapasan dengan dua orang Ansar. Di masa itu situasi malam hari tidak seperti di zaman kita. Zaman kita lihat jalanan luar terang kan, terang benderang, banyak lampu, banyak listrik, ya kan? Nah, rumah-rumah, depan rumah, teras rumah, ya, beranda, jalan-jalan, bahkan ada lampu-lampu. Di zaman itu tidak ada instalasi listrik. Di malam hari gelap. Gelap. Ya, penerangan palingan apa? Lampu ya yang dinyalakan ya. Nah, seperti obor ya, semisal dengan itu. Sumbu dibakar. Nah, itu sebabnya di malam hari jika mau tidur diperintahkan agar dimatikan di rumah-rumah, karena jika ada tikus berkeliaran jatuh dan menyala terbakar. Nah, begitu. Baik. Jadi gelap. Dalam kegelapan seperti itu Nabi berjalan dengan seorang wanita, sosok wanita di sampingnya. Siapa yang tahu kalau itu istri Nabi dalam kondisi gelap malam hari begitu? Iya kan? Nah, jadi ini momen yang seperti ini bisa menimbulkan tanda tanya kan? Nah, dengan siapa berjalan di malam hari? Hanya wanita yang berjalan bersamanya. Siapa itu? Nah, padahal ini Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi begitulah. Ini adalah ajaran Nabi. Nabi ketika berpapasan dengan dua ansari tersebut langsung mengatakan ala rislikuma innaha la Sofia. Pelan-pelan kalian berdua. Ya, jangan terburu-buru. Jangan salah sangka. Begitu makna kalam beliau. Ala rislikuma, pelan-pelan. Nah, sebentar. Sesungguhnya wanita di sampingku ini adalah Sofia, langsung diperkenalkan oleh Nabi. Apa tujuan Nabi melakukan itu? Supaya menutup kemungkinan munculnya tuduhan terhadap dirinya berjalan dengan wanita di malam hari. Nah, ya kan? Jadi itu yang menjadi dasar bahwa ya seseorang harus berusaha menutup pintu-pintu, celah-celah munculnya tuduhan terhadap dirinya. Harus dia tutup. Jangan membuka celah ya munculnya tuduhan terhadap dirinya. Ini penting. Itu yang diistilahkan oleh ulama ya bab tersebut, menutup pintu-pintu celah-celah munculnya tuduhan terhadap diri ya, dikenal oleh mereka dengan istilah apa? Innaha la Sofia. Innaha la Sofia. Itu kisahnya dari Sofia. Nah, yang diceritakan. Barakallahu fikum. Jadi ini kata penulis, fahada tarfun, fahada tarfun min dzikri madakhil syaitan Ini sedikit ya dari sebagian dari penyebutan pintu-pintu masuknya setan untuk merusak kalbu. Wa ilaju hadhil afati, dan pengobatan terhadap penyakit-penyakit ini yang merusak hati, caranya adalah saddul madakhil. Saddul madakhil, ya, menutup, membendung, menutup pintu-pintu masuk tersebut, tutup serapat-rapatnya, ya, sehingga terbendung, ya, tidak bisa masuk dari luar. Bitathhiril qalbi minas sifati al-madmuma, dengan cara apa? Membersihkan kalbu, hati, dari sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela. Nah, pintu-pintu yang telah kita dengar. Nah, sifat-sifat yang tercela yang akan menjadi pintu masuk setan untuk merusak hati kita, kita bersihkan hati kita dari yang seperti itu. Nah, wa sayati al-kalamu ala hadhihi sifat insyaallah ta'ala mufassalan. Dan akan datang keterangan tentang sifat-sifat yang tercela ini yang harus kita bersihkan dari hati kita, ya. Sudah kita lewati, ya. Tidak boleh hasad, ya. Apalagi tidak boleh, ya, emosional dan seterusnya. Nah, harus bisa mengendalikan emosi dan seterusnya, ya. Kita lewati di awal-awal penjelasan begitu-begitu, dan kata penulis nanti ada pembahasan khusus tentang sifat-sifat yang tercela itu, nah, agar dibersihkan dari hati. Nah, sudah masuk waktu? Masih bisa? Baik. Idza quli'at min al-qalbi usulu hadhihi sifat, apabila dicabut dari kalbu, dari hati, ya, pokok-pokok dari sifat-sifat yang tercela ini, sehingga bersih hati darinya, baqiya lisyaitani bil qalbi khataratun wajtiyazatun min ghairi istiqrar. Nah, jadi pokok-pokok dari sifat yang tercela itu sudah dicabut, sudah dibersihkan hati darinya. Tersisa apa bagi syaitan kalau begitu? Yang tersisa bagi syaitan pada kalbu adalah khataratun wajtiyazatun, betikan-betikan, ya, dan lintasan-lintasan. Biasanya setan itu hanya melintas. Nah, melintas sebentar, melintas. Dia tidak bisa tinggal dalam kalbu untuk merusak. Dia hanya bisa melintas. Menggali istiqrar, dia tidak bisa tinggal di dalam. Hanya melintas. Dan itu gampang diatasi. Nah, gampang diatasi. Tetapi jika pokok-pokok dari sifat-sifat itu ada, misalkan hasad, ya, contohnya, yang dalam pintu-pintu yang pertama yang disebutkan, ada sifat hasad, sudah, setan akan bermain di situ. Akan bermain di situ untuk merusak dia melalui pintu hasad itu. Dan akan kesana kemari jadinya. Nah, ya, dan seterusnya. Tapi ketika pokok-pokok itu, pokok-pokok sifat internet itu sudah tidak ada, ya, sudah bersih dari hasad, ya, dan seterusnya, ya, bisanya hanya melintas. Tidak ada yang bisa dia manfaatkan di dalam. Tidak ada pintu yang bisa dia, ya, masuki untuk itu. Bisanya melintas. Nah, mengatasinya gampang. Nah, fa yamna'uhu min dzalika dzikrullah ta'ala. Kata penulis, Syekh di sini mengatakan fa yamna'uhu, maka, ya, bisa menghalangi setan dari hal itu, dari lintasan-lintasan itu, zikrullah ta'ala. Zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah akan menghalanginya, sehingga tidak bisa melintas. Wa imaratul qalbi bittaqwa. ya, dan memakmurkan kalbu dengan ketakwaan, itu akan menghalangi setan untuk bisa melintas, tidak bisa melintas. Nah, mudah diatasi. Wa mathalu syaitan, permisalan setan, kamathali kalbin ja'in, perumpamannya seperti anjing yang kelaparan. Hah? Dengarkan permisalan ini. Setan itu permisalannya seperti anjing yang kelaparan. Ya kurubu minka, dia akan mendekat kepadamu. Dia mencari mangsa, kan begitu, mencari makanan. Fa in lam yakun baina yadayka lahmun wa khubzun, jika di sisimu tidak ada daging dan tidak ada roti untuk disantap oleh anjing, fa innahu yanzajiru bi an taqula lahu ikhsa, maka anjing yang mendekat mencari makanan di sisimu itu akan terhardik dan berlari menjauh cukup engkau mengatakan ikhsa, cepus. Nah, anjing fush, dia akan lari karena anjingnya memang tidak dapat sesuatu di situ, tidak ada daging dan tidak ada roti yang bisa dia santap. Jadi ketika diusir langsung lari menjauh, iya kan? Wa in kana baina yadayka shay'un min dhalik wa huwa ja'i', jika di sisimu ada daging atau ada roti yang bisa disantap olehnya dalam keadaan dia kelaparan, lam yandhi' anka bi mujarradil kalam, dia tidak akan terusir hanya dengan usiran hus cok la dikitu kan, dia hanya ya, dia hanya terkaget sedikit tapi dia tidak akan pergi karena ada yang dia incar. Dia mencari kelengahan untuk bisa menyantap daging dan roti itu. Ya, fakadzalika alqalbul khali an qutis syaitan yanzajiru anhu bimujarradid dzikir. Begitu pula lah perumpamannya tadi. Ya, begitu pula halnya hati yang bersih dari makanan setan. Makanan santapan setan sudah tidak ada dalam hati. Sifat-sifat yang pokok-pokok sifat-sifat yang tercela tadi yang jadi pintu-pintu masuknya, hasad dan yang lainnya itu sudah tidak ada di hati. Ya, untuk dia santap. Sehingga ketika diusir dengan zikrullah, dengan ketakwaan, yang zajiru anhu, setan menyingkir dengan mudah disingkirkan hanya dengan mujarrad adzikr, dengan sekadar zikir langsung menjauh. Karena tidak ada yang bisa dia santap di situ. Nah, tapi ketika ada santapan-santapan itu, ya, fa ammal qalbul ladzi ghalaba 'alaihil hawa, adapun kalbu, hati yang dikuasai, didominasi oleh hawa nafsu, fa innahu yarfa'u dzikra ila hawasih, maka ya, hawa nafsu itu akan menyingkirkan zikir ke tepian kalbu, ke pinggiran kalbu. Fala yatamakkanu adz-dzikru min suwaidaihi, maka zikir itu tidak memungkinkan untuk bisa sampai ke biji hati. Dia hanya di tepiannya, di pinggirannya. Fa yastaqirru syaitanu fi suwaida, sehingga setan yang masuk melalui mengendarai hawa nafsu tersebut dengan sifat-sifat yang tercela itu masuk dan menetap di biji kalbu. Zikir ketika datang dia hanya di pinggiran karena sudah tersingkir oleh hawa nafsu tadi. Nah, maka di sini setan yang akan menang. Begitu. Para kalau itu sementara sampai di sini karena waktu ya sudah masuk. Oh. Ya, kulenji. Nah. Balik lagi. Baik. Wa idza aradta misdaq dzalik, apabila engkau ingin melihat buktinya, kata Syekh, fata'ammal hadza fi salati. Ya, maka amati ini dalam salat. Wanzur ila syaitan, perhatikan bagaimana setan ya, kaifa yuhaddithu qalbaka fi mithli dzalikal mawdhin. Lihatlah kepada setan itu bagaimana dia ya berbicara, membisiki kalbumu, hatimu pada momen semisal ini. Ya, dzikir subuh lagi salat, subhanallah, di bawah pikiran ini ya ke pasar, mutar-mutar di pasar, di toko ini, toko itu. Wa hisabul mu'amilin, menghitung-hitung orang yang bermuamalah dengannya. Wa tadbiri amri dunia, di bawah pikiran ini untuk ya, mengingat ya, orang ini bermuamalah ini, bermuamalah itu. Dan bahkan sadir amri dunia, di bawah pikiran itu untuk merancang program-program dunia. Urusan ini, mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu nanti ya, mau usaha ini, usaha itu, subhanallah. Nah, begitu kan? Nah, begitu. Setan bisa dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apabila dikumandangkan azan, setan lari terbirit-birit menjauh dari masjid yang di situ ada azan sambil mengeluarkan kentutnya yang berbunyi untuk mengimbangi suara azan supaya tidak terdengar oleh dia, karena dia merasa berat sekali dengan itu. Nah, azan selesai balik lagi ke masjid. Nah, setan tidak ada kapoknya. Nah, tadi terutip dengan zikir kan, dengan azan berat sekali sehingga dia lari terbirit-birit menjauh sambil kentut-kentut untuk mengimbangi suara azan itu. Nah, selesai balik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid. Nah, berusaha lagi. Kan ada yang orang yang sholat sunnah, ya kan? Ada yang dia berusaha masuk, mengganggu supaya tidak khusyuk, ya. Mikirkan ini, ingat, ya. Ada urusan ini di pasar, di toko ini, ada urusan ini dan itu di rumah ini dan itu, merancang ini dan itu, kita jangan digambarkan. Nah, dibawa sampai kemari. Qomat, mau didirikan sholat berjamaah kan? Qomat, sama. Qomat lari lagi terbirit-birit menjauh sambil kentut-kentut. Nah, selesai qomat datang lagi. Orang sholat berjamaah masuk dia mencari celah-celah. Makanya di antara kiatnya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada sholat berjamaah disuruh merapatkan shaf, suddul khalal, tutupi celah-celah. La tatruku furjatan lisyaiton, jangan biarkan ada celah di antara shaf untuk dimasuki oleh setan. Nah, mereka itu para sahabat ketika diperintah oleh Nabi untuk meluruskan merapatkan shaf karasu, mereka merapatkan, menempelkan mata kaki dan mata kaki mereka, bahu mereka dan bahu mereka, dan tidak ada celah. Nah, ditutup rapat-rapat. Nah, karena setan mencari itu untuk bisa masuk. Nah, masuk dalam pikiran, ya, masuk dalam hati untuk mengganggu khusyuk. Nah, itu, ya. Nah, sudah masuk. Tersisa sedikit. Nah, namun sudah kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.